motivasi menjadi topik pilihan yang hangat di kesempatan sore ini yang sangat dingin. Hujan deras mengguyur Jakarta ya. Kita lanjutkan lagi topik kita dan silakan Anda yang mau telepon boleh, mau SMS boleh ya. Sembari menunggu SMS Anda juga, Bang, kita tadi baru ngelawan yang pertama tuh dari kata bosan sendiri begitu ya. Sampai tadi nyangkut-nyangkut juga yang telepon nih, kayaknya juga banyak yang mulai mengalami butuh dimotivasi. Nah sekarang kalau melawan yang jenuh bagaimana, Bang? Kalau jenuh itu kan kita karena ada kita tuh jenuh karena ada hal yang memang menyebabkan kita secara pokok tidak lagi comfortable, kita tidak lagi nyaman gitu loh. Oke. Okay? Jadi misalnya contoh misalnya Anda stress level Anda terlalu tinggi dan pekerjaan itu banyak banget. Jadi Anda merasa jenuh atau pekerjaannya banyak banget tapi itu juga gitu. Mm-hmm. Jadi Anda bisa bayangkan gitu loh ya. Anda kerja dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore ya. Tapi Anda ngetik cuma satu huruf gitu loh. Apaan tuh kerjanya? Main melulu, pasti FB-an melulu tuh, ya kan? Ketahuan deh. Ngetiknya satu huruf. Bagaimana enggak jenuh? Pasti jenuh. Ya kan? Okay. Jadi Anda sampai wah gila nih ininya. Mm. Nah, untuk itu ya memang Anda harus pertama-tama Anda harus berani menghadapi atasan Anda. Hmm. Dan bilang gitu loh, kalau Anda jenuh gitu loh, Anda harus bilang. Kalau bosan kan kagak bisa. Kalau ngomong tapi nanti judulnya nggak, dipecat gimana dong, Bang? Ngomongnya baik-baik dong, pakai politik dong. Oh, jadi udah bosan di sini. Ya udah silakan resign. Nggak, gitu bosen, gimana, Bang? Kalau bosan kan jangan ngomong kan tadi. Iya. Ini kan jenuh. Kalau jenuh, kalau jenuh Anda dan Anda merasakan jenuh dengan pekerjaan Anda gitu loh. Anda harus ngomong dengan atasan Anda, Pak. Saya merasakan banget gitu loh bahwa saya ngomongnya jangan bilang saya jenuh. Iya, kalau itu dihabak habis. Ya, kita ke telepon dulu deh, Bang. Ini sudah ada yang menunggu ya, dua orang lagi nih. Nilain pertama dulu deh, Bapak Yoga. Selamat sore. Halo, Bang Kasri, apa kabar? Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ini saya Yoga, Pak. Saya gini, saya baru pengen mulai dalam usaha berbisnis. Ini saya baru mulai dalam berbisnis dan saya di sini untuk motivasi diri saya, sebenarnya saya sering memotivasi diri. Cuman masalah di sini, lingkungan di sekitar saya itu kadang yang membuat saya merasa jatuh. Misalnya gini, kita dalam berbisnis paling kita takutkan adalah sesuatu yang gagal. Pada saat kita menjalankan suatu proyek dan gagal, saya merasa jatuh. Dan kemudian lingkungan sekitar saya seperti orang tua atau mungkin pacar saya malah pernah bilang, oh memang saya tuh bisa apa-apa, memang saya tuh gak bisa apa-apa, jadi itu bukan memotivasi. Walaupun seperti itu, saya terus memotivasi diri dan terkadang saya berpikir apakah benar saya tidak bisa apa-apa. Saya pengen minta tolong Bang Kasri ini bagaimana cara saya untuk memotivasi diri supaya saya terus bisa maju dalam berbisnis. Terima kasih, Pak Yoga. Ini malah diragukan sama lingkungan sendiri ya. Panelfon berikutnya, Pak Wilson. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Silakan. Selamat sore, Bang Kafi. Selamat sore. Bang Kafi, ini topik cukup menarik ya. Ini namanya gagal, ini semuanya pada takut. Jatuh apalagi, itu lebih ditakutin. Nah, menurut saya jatuh itu kan ada dua, Bang Kafi. Jatuh karena dia yang bikin jatuh, atau karena jatuh memang tidak sengaja, atau memang karena dia tidak mau gitu, di luar prediksi, di luar dia. Nah, kalau menurut Pak Bang Kafi, ya, itu kita sebagai pengusaha, Bang Kafi, ya, itu jatuh ya. Kalau misalnya kita dagang itu kebakaran atau apa, ini kan di luar prediksi kita. Nah, di luar kemauan kita. Sedangkan kalau jatuh yang kita mau, kita judi misalnya. Itu udah salah, kita tahu ini hancur. Kita judi, habis semua. Nah, ada pepatah Cina mengatakan, Mei yu qian, mei yu wen qi. Cui zhong yao tu se yu. Apa namanya, xing yu. Tidak ada duit, no problem. Yang penting ada kepercayaan. Menurut Bang Kafi, ya, paling penting modal atau kepercayaan Bang Kafi. Terima kasih, Bang Kafi. Baik, terima kasih. Yang penting modal atau kepercayaan. Mau yang mana nih, Bang? Jawab, Pak Yoga dulu. Iya, jadi begini. Lingkungan itu sebenarnya bisa menjadi, lingkungan itu bisa menjadi sekutu yang terbaik, teman yang terbaik untuk memotivasi kita. Tapi di satu pihak juga, lingkungan kita itu bisa menjadi musuh yang paling jahat. Nah, seringkali kalau kita menghadapi tantangan dan challenge gitu loh, di mana lingkungan kita memusuhi kita semua, kita harus menganalisa diri gitu loh. Jadi, kenapa ya bini gue kagak percaya sama gue gitu kan? Kenapa ya mertua gue kagak percaya? Kenapa ya emak gue gak percaya? Kenapa bapak gue gak percaya? Itu pasti ada sebabnya. Misalnya, mungkin aja Anda terlalu melebih-lebihkan. Jadi Anda mau berbisnis, wah nih nanti bakal begini, nanti bakal begitu, begitu. Orang akan meragukan. Kenapa enggak Anda biasa-biasa aja gitu loh. Jadi lingkungan Anda bersikap negatif, itu pasti ada sebabnya. Oke, itulah sebabnya. Pertama-tama mungkin Anda harus mengkoreksi perilaku Anda supaya Anda tidak dimusuhin oleh lingkungan Anda. Itu yang Anda harus lakukan. Kenapa Anda harus dimusuhi oleh lingkungan? Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin serta-merta lingkungan Anda memusuhi Anda. Nah, seringkali adalah karena mungkin Anda overconfidence. Anda seringkali gagal, ngomongnya terlalu besar. Dan ini adalah kesekian kali Anda ngomong besar. Sehingga lingkungan Anda merasa negatif dengan apa yang akan Anda lakukan. Kalau enggak diem-diem tahu-tahu bisnisnya sukses gitu ya Bang ya. Taunya. Iya kan? Oke. Okay. Nah, yang paling penting ya, sebenarnya yang paling penting adalah dua hal. Kalau orang kepercayaan, orang itu bisa percaya sama Anda, itu kan karena Anda punya perilaku yang baik, yang positif sehingga orang melihat Anda jujur dan seterusnya, sehingga Anda, orang akan melihat kepercayaan Anda. Dan ketika orang udah percaya sama Anda, mungkin orang mau ngasih modal sama Anda. Jadi modal dan kepercayaan itu menurut saya adalah sebuah jalan yang sama. Hanya saja kepercayaan datang dulu. Orang udah percaya mungkin modal gitu. Modalnya bisa dikasih gitu loh. Anda boleh aja modalnya banyak, tapi kalau Anda memang reputasinya buruk, bisa aja orang juga tetap tidak percaya sama Anda, biarpun Anda bonafit seperti apapun. Tapi kalau dilakukan secara berurutan, mungkin saja Anda dipercaya orang, kemudian Anda bisa juga mendapat modal secara gratis karena berkat orang percaya kepada Anda. Jadi saling terkait dan semuanya penting. Iya. Ya Bang. Pepatah China tadi gimana bunyinya Bang, dari Tiongkok tadi? Ini kagak inget ya, iya. Bang Kavi, gue lagi mau ngetes nih lu. Oke, Mitra Bisnis jangan kemana-mana, kita masih punya satu sesi terakhir dan untuk telepon kita sudah tutup ya. Kita akan baca beberapa SMS yang sudah masuk di sini dan tetap bersama kami.